Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat kepada kita. Hari ini kita sudah memasuki ayat ke-27 dari surah Al-Kahfi, yang mana setiap harinya disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang kita dapat ambil dalam pertemuan ini adalah bagaimana kita petunjuk dakwah, khususnya para dai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Artinya, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah untuk mengingatkan kita, khususnya para dai, khususnya kita dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, pertama kali yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah, kata Allah, terhadap apa yang sudah diwahyukan kepadamu, wahai Rasulullah, dan begitu juga kepada umat yang seluruhnya. Dari mana? Dari kita, min kitabi rabbika, adalah Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam statement ini adalah yang paling kita pentingkan, bagaimana kita dapat memahami ayat demi ayat sehingga kita tidak berubah kepada yang lain-lainnya. Karena banyak sekarang hal-hal yang menjadi pedoman dalam hidup manusia selain Al-Quran. Mereka melihat, mungkin terpengaruh dengan kosakata, kata-kata mutiara yang begitu indahnya. Memang itu adalah hal yang sebuah yang paling bagus. Itu adalah renungan mungkin sebagian dari para ulama dan mustahid, atau mungkin dari sejarah dan budayawan. Tapi ingat, Allah mengingatkan di sini, itu adalah tidak terlepas dari renungan seseorang, yang mana renungan itu tidak bisa kita jadikan pedoman yang mutlak. Yang jadi dapat kita pedomankan mutlak adalah Al-Quran. Sebab apa? Sebab dengan Al-Quran ini, kata Allah dan Rasulnya, Allah Rasulnya sudah menjamin, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita tidak akan pernah sesat. Maka lebih membahagiakan kita di sini, bahwasanya Al-Quran itu la mubaddila likalimatihi, tidak ada yang pernah yang sanggup untuk menukarkannya. Kenapa? Karena ini sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya orang mencari selain Al-Quran, maka Allah mengatakan walan tajida min dunihi multahada, mereka itu tidak akan pernah mendapat pertolongan yang mutlak datangnya dari Allah, karena mereka sudah menggantikan posisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 27 dari surah Al-Kahfi ini masih terkait dengan pembelajaran kita di ayat 26 dari surah Al-Kahfi kemarin, bila kita telah sampai pada kesimpulan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, maka zat yang maha tahu ini telah memberikan kepada kita satu guidance, satu petunjuk yang dia tuangkan di dalamnya firman-firman-Nya di dalam satu kitab suci yang terkenal yaitu Al-Quranul Karim. Maka ketika kita sampai pada titik wallahu a'lam, bukan berarti itu adalah titik akhir dari perjalanan kita. Ketika kita menyatakan Allah Maha Tahu, ambillah pengetahuan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Caranya dengan watlu ma'uhiya ilaika. Caranya dengan tilawah. Talayatlu, membaca berkali-kali. Itu berbeda dengan ikra yang sekadar membaca saja. Talayatlu, baca dan baca. Ma'uhiya ilaika, karena pengetahuan itu diraih dengan banyak membaca, mengulang kaji, mengkaji dan mengaji, meneliti dan menelaah. Inilah pemahaman kaitan antara ayat 26 wallahu a'lam untuk mengambil ilmu yang luas dari Allah melalui firman-Nya yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena la mubaddila li kalimatihi. Karena Al-Qur'an itu pedoman hidup bagi manusia yang kisahnya, skenarionya, sandiwaranya terus berulang. Apa yang pernah terjadi dahulu akan terulang pada hari ini dan masa yang akan datang. Akan ada satu kaum yang ingin mempertahankan imannya harus menyendiri dan harus merelakan harta bendanya demi keimanannya yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada zaman dahulu, ini yang terjadi pada saat ini dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena apa? Karena memang tidak ada perubahan dalam skenario dan tidak ada perubahan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka manusia yang mulia dan berbahagia mengambil pesan-pesan penting dari Al-Qur'an, pesan-pesan prinsip hidup yang baik dari Al-Qur'an untuk menjadikannya watak, karakter, budi, sehingga menjadi orang yang berguna di bawah naungan Al-Qur'an. Inilah yang dikatakan Aisyah tentang sosok Nabi Muhammad, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Moga akhlak kita pun berasaskan pada Al-Qur'an yang membahagiakan dan mencerahkan. Siapa Jero? Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin bahwa banyak sekali kita menghadapi dalam kehidupan ini, pada prakteknya kita tidak jadikan petunjuk atau pedoman itu dari Al-Quran. Contoh kecil, banyak orang melihat dari perputaran bintang. Dengan bintang apa yang ia miliki, maka dilihatlah di situ sehingga dia terpengaruh dengan hal tersebut. Padahal Allah 14 abad yang silam telah menurunkan Al-Quran ini supaya kita tidak terbelenggu dari dogma-dogma ataupun dari pemikiran-pemikiran yang dapat menyesatkan. Ingat ketika Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung kita kepada sesuatu. Apakah berapa persen sudah kita menggantungkan firman Allah tersebut, zat Allah tersebut di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari? Maka banyak sekali cobaan dan cobaan. Orang lebih indah dia menanyakan kepada, meminta tolong kepada pawang hujan agar tidak turun hujan pada pesta tersebut, daripada minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang perlu kita singkirkan agar keimanan kita, ketahui dan kita kepada Allah murni, pure, menjadi 100%, tidak terkait oleh hal-hal yang dapat menyinggung hal tersebut, sehingga kita menjadi orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga kata-kata mutiara. Mungkin ada orang terpengaruh dengan kata-kata Khalil Gibran, bahwasanya dia mengatakan bahwasanya kalau kita mempunyai musuh satu, maka kita akan mendapatkan di mana saja musuh itu bagaikan 1000 musuh, sehingga orang dapat terpengaruh dengan hal tersebut. Itu adalah hal renungan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang paling jelas, kita harus mengacu segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah dari pedoman Al-Quran. Kalau sudah kita pegang, Masya Allah, kita tidak akan pernah tersesat. Ketika kita tidak tersesat, keluarga kita pun terselamatkan semuanya. Ada keluarga yang tak selamatkan? Ada, karena mereka lebih banyak acuan dalam hidup mereka ini, pedoman dalam hidup mereka ini menanyakan kepada orang-orang pintar, sehingga ketaatan kepada Allah pun lebih mengurang, terlebih-lebih dari keyakinannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Na'udzubillahi min dzalik. Maka firman Allah ini adalah merupakan kasih sayang Allah untuk mengajak kita kembali. Apakah kita sudah menjalani 100% kepada Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan kita ini? Karena masih banyak sekali orang-orang percaya dengan buku primbon, dengan ramalan, dengan ditentukan kiamat 2012 sebentar lagi. Itu adalah tidak menjadi acuan kita, karena Allah sudah menyebutkan sebelumnya. Allah yang mengetahui hal yang gaib, baik di bumi ataupun di langit. Kita tidak kuasa hal itu. Yang menjadikan propaganda di sini orang yang menentukan 2012 itu adalah kawannya setan. Maka kalau kita meyakini, berarti kita sudah ikut dengan apa yang sudah dikatakan setan. Setan selalu membuat rusuh agar kita tidak mengimani Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita yang singkat ini dapat lebih meyakinkan kita kepada Allah atas dasar keimanan kita, sehingga kita dituntut selalu berada dalam ketaatan Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah. Barang siapa yang memegang Al-Qur'an dan hadis, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Itu jaminan mutlak. Allah dan Rasulnya mengatakan hal tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minyak angin ini, Ustaz.